selayaknya kita memaki-maki, mengumpat dan menggerutu, hidup serba sulit. Jangan hanya dongak ke langit, coba runduk ke bumi. Tengoklah mereka yang papa lebih pantas mengeluh. Bila kita ikhlas, Tuhan bakal memberi. Dialah yang paling mengerti apa yang kita perlukan. Jangan terlalu banyak menuntut, rezeki telah dibagi. Pasrahkanlah saja semua kepadanya. Tugas kita masih sangat banyak, menyelesaikan hidup dengan benar. Tak perlu merampas yang bukan bagian kita. Ikhlas saja. Bila kita pasrah, tumbuh rasa damai. Dalam damai kita bertemu bahagia. Tersenyum meski hati menjerit. Tuhan Maha Bijaksana, Dialah yang menentukan. Jangan henti terus melangkah, mumpung masih punya waktu. Sampai nanti kita menghadap, telah cukup bekal. Tugas kita masih sangat banyak, menyelesaikan hidup dengan benar. Tak perlu merampas yang bukan bagian kita. Ikhlas saja. Bila kita pasrah, tumbuh rasa damai. Dalam damai kita bertemu bahagia. Du-du-du-du.